نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخوانا في الدين أعزكم الله، kita masih melanjutkan dari tafsir surah Al-Insyiqaq. Kemarin sudah ditafsirkan beberapa ayat yang awal, yakni qauluhu ta'ala fa'amma man utiya kitabahu biyaminih فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Adapun orang-orang yang diberikan kitab catatan amalannya dengan tangan kanannya, dia terima dengan tangan kanannya. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Maka kelak dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Dan hisab yang mudah, sebagaimana ketika Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim, "Man nukishal hisab 'udziba." Barang siapa yang ditanya atas perincian-perincian amalannya, ya, dirinci perhitungan amalannya, "'udziba," pasti dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Rasulullah, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, yaitu orang-orang yang beriman yang diberikan catatan amalannya dengan tangan kanan dan diterima dengan tangan kanan, mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Artinya ada rasa kekhawatiran, ini bukan mendebat tapi rasa kekhawatiran. Setiap orang yang dihisab akan diazab. Sedangkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Insyiqaq ini, orang-orang yang beriman tersebut akan dihisab. Jadi khawatir, ya, khawatir. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Laisa dzaaka bil hisab," bukan hisab yang demikian dimaksud. "Walakin dzaaka al-'ard," walakin dzalika al-'ard. Akan tetapi hisab yang mudah adalah diperlihatkan. Ard. Rasulullah ya mengarahkan jarinya seperti menotok. Ard. Ditunjukkan. Menukishal hisab yawmal qiyamah udhiba. Tetapi barang siapa yang ditanya secara perinci pada hisabnya pada hari kiamat, maka dia akan disiksa. Ya. Berarti hisab yang yasir adalah ditampakkan. Ini kamu, catatan amalan kamu begini, yang baik, yang buruk. Ya. Tetapi, ya, yang menerima catatan amalannya dengan tangan kiri akan diperinci. Ya, amalan ini, hari ini, tempat ini, kenapa kamu lakukan, apa yang kamu lakukan dan seterusnya. Ya, akan diperinci semuanya. dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menerima catatan amalan dengan tangan kanannya akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan akan kembali untuk bertemu dengan keluarganya dalam keadaan bahagia. Yaitu akan dikumpulkan di dalam surga bersama dengan keluarganya yang masuk surga dalam keadaan dia bahagia. Ya. Dikarenakan termasuk kebahagiaan itu bukan hanya kebahagiaan makan, minum, istana, tetapi kebahagiaan batin, berkumpul dengan anak istri, berkumpul dengan ayah ibu, berkumpul dengan saudara. Maka itu adalah kebahagiaan hati yang bahkan bisa melebihi daripada kebahagiaan makan minum yang banyak diceritakan di dalam ayat mengenai surga. Ya. Maka tentunya kenikmatan yang lebih nikmat, kenikmatan batin, bertemu dengan orang tua di dalam surga, bertemu dengan istri-istrinya di dalam surga, bertemu dengan anak-anaknya, saudara-saudaranya di dalam surga, itu lebih membahagiakan dibandingkan makanan, buah-buahan, istana di dalam surga itu sendiri. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, kita berdoa supaya kita nanti berkumpul di dalam surga dengan seluruh ya orang tua kita, kakek nenek kita, anak istri kita, saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh At-Tabarani. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innakum ta'maluna a'malan la tu'rafu wa yushikul 'arif ayyathuba ila ahlihi famasrurun wa maqdumun. Sesungguhnya kalian itu melakukan amalan-amalan yang tidak diketahui, yang kalian lupa. Habis melakukan lupa. Baik itu kebaikan ataupun kejahatan, baik itu ketaatan ataupun kemaksiatan. Maka jangan-jangan dia akan mengetahuinya dan akan dibalas atas amalan yang tidak dia ketahui atau amalan yang sudah dia lupakan. Famasrurun wa maqdumun, bisa dia nanti menerimanya dengan bahagia karena yang dia tidak ketahui adalah amalan saleh. Bisa yang dia terima ya dia dalam keadaan muram durja, menyesal dikarenakan yang diperlihatkan kepadanya adalah amalan-amalan yang buruk. Wa qawluhu, kemudian firman Allah taala, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, adapun orang-orang yang diberikan kitab catatan amalannya di belakang punggungnya, ai bi shimalihi min wara'i dhahrihi, yaitu dia terima dengan tangan kirinya dari belakang punggungnya. Tusna yadahu ila waraih, dia lipat tangannya. Allah alam apakah begini apakah begini, dia lipat tangannya. Dia lipat ya di belakang punggungnya, dia terima. Wa ya'ta kitabah bidzalika kadzalik, demikian kitab catatan amalannya akan diberikan demikian. Sudah diberikan dari belakang, dia terima dari belakang punggungnya dengan tangan kiri yang dilipat. Ya. Maka ketika dia melihat atau dia menerima dengan tangan kirinya dan dia terima dari sebelah belakang daripada punggungnya, fasawfa yad'u thubura, maka mereka akan menyeru thubura, khasara wa halaka, celaka dan binasa. Ketika dia mengetahui bahwasannya kitab catatan amalannya itu diserahkan dari belakang, diterima dari belakang punggungnya dengan tangan kirinya yang dilipat, maka dia akan menyeru rugilah dan celakalah aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir, neraka yang apinya sangat menyala membara. Innahu kana fi ahlihi masrura. Siapa itu orang-orang yang catatan amalannya diterima dari belakang punggungnya dengan tangan kiri yang terlipat? Yaitu innahu kana fi ahlihi masrura. Yaitu orang-orang yang dulu ketika di dunia hanya berfoya-foya, bersenang-senang, tidak mempedulikan aturan, tidak mempedulikan ya ini dosa atau tidak. Ai farihan la yufakkir fil awaqib, hanya bersenang-senang di kehidupan dunia Tidak berpikir nanti konsekuensinya apa. La yubali, tidak peduli bahkan. Ya, sebagaimana Rasul mengatakan, sayati zaman la yubali rajul. Ya. Yakhudhu malahu am minal halam am minal haram. Akan datang satu masa, kata Rasulullah SAW, satu masa yang orang itu mengambil uang, enggak peduli ini halal, ini haram. Yang penting dapat. Yang penting dapat lapangan pekerjaan. Yang penting dapat usaha, bisa dagang. Bahkan dijadikan modal usaha itu sebagai darurah. Kalau saya tidak hutang bank, nanti bagaimana saya bisa bekerja? Allahul musta'an. Dia jadikan modal usaha sebagai darurah. Padahal tidak pernah seperti itu dalam syariat. Ikhwana fiddin a'azzakumullah. Sehingga dengan alasan seperti itu kemudian dia menghalalkan segala cara. Ribanya, nipunya, horornya, judinya. Sekarang itu banyak sekali judi yang namanya bukan judi. Banyak sekali riba yang namanya bukan riba. Banyak sekali yang nipu dalam berdagang tetapi ya tidak kelihatan itu nipu. Banyak sekali transaksi-transaksi zaman sekarang. Bahkan setiap hari kita menerima lebih dari 5 SMS nawarin riba. Gak tahu padahal nomor itu yang punya cuma saya sama ibu saya. Sama istri saya. Nomor sangat rahasia. Yang nelpon cuma orang tua, istri atau anak pribadi. Kok bisa SMS masuk tiap hari 5 kali menawarkan riba? Menawarkan hutang. Yang berbunga jelasnya, ikhwana fiddin azakumullah. Aneh. Ya. Sudah merajalela. Ketika riba yang sangat mengerikan dinamakan bunga. Seolah-olah harum, wangi, dan banyak disenangi. Ya. Ketika judi dinamakan sebagai jaminan. Ya. Keselamatan, jaminan keamanan. Bahkan investasi dinamakannya judi. Banyak sekali ikhwanul fiddin azakumullah dan sistem-sistem ya muamalah yang sangat luar biasa kita dapati. Padahal yang haram itu sedikit aslinya. Yang haram sedikit, yang halal itu banyak. Subhanallah. Yang halal itu banyak, yang haram itu sedikit. Hanya saja orang sekarang sudah banyak terbutakan. Sehingga seolah-olah yang sedikit menjadi banyak, yang banyak seolah-olah sulit. Ya. Ingat orang-orang yang menerima catatan amalan dari belakang punggungnya dengan tangan kirinya adalah mereka yang berfoya-foya di dunia. Dia tidak berpikir akibat dari tindakan dia. Yang dia pikirkan hanyalah kesenangan dunia, supaya dapat untung, supaya mudah, supaya dapat gaji, supaya dapat pekerjaan. Dia tidak memikirkan nanti apa yang akan terjadi, konsekuensi dari pekerjaan ini, konsekuensi dari usaha ini. Wala yakhafim ma amama, dia tidak takut apa yang akan terjadi di depan dari negeri akhirat. Fa aqabahu dzalikal farh yasira al huzn al tawil. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala balas kebahagiaan yang secuil di dunia tersebut dengan kesedihan yang berkepanjangan di akhirat. Ya. Wong riba saja, riba itu senangnya ketika nerima uangnya. Bagaimana? Riba itu senangnya kalau nerima. 1 miliar, glotok, 1 miliar. Seumur-umur baru pegang uang 1 miliar. Baru setelah itu orang, Pak, ini cicilannya per bulan, pusing kita. Aduh. Baru 1 menit nerima uang, Pak, cicilannya per bulan sekian, Pak. Aduh, sudah bahagianya hilang. Apalagi kalau jatuh tempo, lebih pusing lagi. Apalagi kalau nunggak, lebih pusing lagi. Apalagi sekarang itu, ya, penuh dengan tipuan. Kita bayangkan saja, seorang hutang 10 juta dengan bunga 10%. Misalkan 10%. Subhanallah. Ketika kita nyicil, misalkan kita nyicil per bulan 1 juta. Itu rupanya yang pernah saya tanyakan sendiri kepada yang mantan pelaku ribawiyah, pernah kerja di bank. Ya. prosentase hutang, prosentase apa namanya bunga yang dibayarkan di awal itu 90% dari cicilan itu. Atau 80%, 10%-nya untuk asuransi. Sehingga hakikatnya kita nyicil 1 juta, kita baru nyicil 100 ribu. Paham ini? Karena apa? 1 juta itu 80%-nya adalah bayar hutang di depan, bayar bunga di depan, 10%-nya untuk asuransi, barangkali nanti baru separoh dia mati. Baru 10%-nya itu baru dianggap nyicil. Subhanallah. Berarti cicilan pertama 1 juta itu adalah baru 100 ribu dia bayar. Yang 800 ribu bunganya dia bayar di depan. Ya. Subhanallah. Luar biasa. Tipu menipunya luar biasa. Sudah ribanya, nipunya, ditambah lagi judinya. Bagaimana judi? Model asuransinya. Ya. Kebanyakan model asuransi sekarang kalau tidak judi ya riba. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kan perkaranya jelas. Kita diemeng-emengi, ditakut-takutin. Nanti kalau kamu kecelakaan bagaimana? Nanti kalau kamu begini bagaimana? Sudah iur. Ya. Kalau agak lama yang dulu, yang namanya asuransi, kita ngiur, kita enggak kecelakaan, uangnya enggak balik, begitu ya. Itu jelas judi. Ya. Diangsur selama 2 tahun. Sebulan cuma 100 ribu. Tapi kalau kamu kecelakaan akan dikasih uang 100 juta. Berarti kita masang lotre ibaratnya. 100 ribu per bulan mengharapkan 100 juta nanti kalau kecelakaan. Jadi yang dia harapkan kecelakaannya kapan. Allahul Musta'an. Giliran sudah. Ya sistem ini sudah berbau busuk. MUI sudah mengeluarkan fatwa haram. Akhirnya. Enggak, uangnya kalau 2 tahun tidak kecelakaan, uangnya balik. Jadi 100 ribu dikali 2 tahun, berarti 2.400.000. Balik uangnya, enggak apa-apa, berarti kan bukan judi. Kalau judi itu yang uangnya enggak balik. Hakikatnya? Nah, rupanya itu jatuhnya riba. Kenapa jatuhnya riba? Kita minjemi uang per bulan 100 ribu dengan harapan manfaat mendapatkan berapa? 100 juta. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap transaksi hutang piutang yang mengharapkan manfaat riba. Serba sulit. Kalau seorang sudah jatuh kepada keharaman, keluarnya susah. Oleh karena itu jangan masuk. Cara yang halal itu sangat banyak sekali. Tawakkal Allah. Ini akan diuji tawakkalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tawakalnya kita akan diuji oleh Allah. Alhamdulillah, ya dulu ketika nggak ada asuransi, ya jarang orang masuk rumah sakit, sehat-sehat. Giliran ada asuransi, sakit kepala, rumah sakit, sakit gigi UGD, wah, aduh, subhanallah. Ya, oleh karena itu, ikhwan fillah, assalamualaikumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, taufik kepada kita semuanya. Untuk mencari cara yang halal dan memberikan taufik kepada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan untuk merubah dengan cara yang syar'i, maka akan menjadi pahala yang luar biasa. Sebenarnya sistem asuransi yang syar'i itu sudah banyak di Timur Tengah banyak. Bahkan enggak usah ngiur, yang miskin gratis dapat pesangon. Karena orang-orang kaya yang punya harta berlebih itu luar biasa perhatiannya kepada orang-orang yang miskin. Kalau kita menghindari perkara-perkara yang haram, Allah akan bukakan rezeki dari arah yang tidak terduga. Ya. Maka kenapa kita sampaikan demikian? Supaya kita muhasabah, menghitung-hitung diri kita, amal solehnya berapa, amal buruknya berapa. Jangan hanya karena kekhawatiran sedikit di dunia dan ingin senang di dunia, kemudian Allah balas dengan kesedihan yang tawil, kesedihan yang sangat panjang di akhirat. Innahu dhanna an la yahur, atau yang lebih mengerikan lagi ketika dia menyangka tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat. Allahumma subhanahu. Ai kana ya'taqidu annahu la yarji'u ila Allah. bahwasanya dia meyakini, atau kalau tidak yakin masih barangkali, ya barangkali kita tidak akan dikembalikan cuma jadi tanah saja. La yu'idu ba'da mauti, meyakini atau memungkinkan bahwasanya tidak akan dibangkitkan setelah matinya. Ya. Orang-orang yang bahagia, orang-orang yang bersenang-senang di kehidupan dunia, dia menyangka tidak akan dibangkitkan setelah kematian. Qala Ibnu Abbas wa Qatadah wa ghairuhuma. Wal hawar huwa rujuk. Yahur maknanya rujuk, kembali. Ya, mereka menyangka tidak akan kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bala, kata Allah, inna rabbahu kana bihi basira, tentu saja tidak demikian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu. Ai bala sayu'iduhu Allah kama bada. Tentu saja Allah akan membangkitkan semua orang-orang yang mati sebagaimana Allah ciptakan mereka. Wa yujazihi ala a'malihi khairaha wa syarraha, dan Allah akan membalas atas amalan-amalan mereka yang baiknya dan yang buruknya. Fa innahu kana bihi basira, karena sesungguhnya Allah Maha melihat. Basir ay aliman khabira. Ya, basir bermakna Maha melihat lebih dalam lagi, yaitu Maha mengilmui dengan penglihatannya dan akan mengkhabarkan, menyampaikan apa yang Allah lihat, ya, saat hisab manusia yang dihisab. Maka kemudian Allah berfirman, fala uqsimu bisyafaq, maka sekali-kali benar-benar aku bersumpah dengan asyafaq. Ya, la-nya di sini bukan bermakna nafiyah tetapi taukid. Maka benar-benar aku bersumpah dengan asyafaq, yaitu warna merah sebelum matahari terbit. Syafaq, waktu syafaq. Jadi kalau sebelum matahari terbit di langit itu warna kemerah-merahan. Itu namanya waktu syafaq. Wallayli wama wasaq, dan demi malam ketika wasaq, ketika gelapnya. Walqamari idza tasaq, dan demi rembulan ketika sudah sempurna bulannya, sudah purnama sinarnya. La tarkabunna tabaqan an tabaq, benar-benar kalian itu la tarkabunna tabaqan an tabaq. Ada banyak penafsiran di sini. Salah satunya, kamu akan menjalani fase kehidupan satu fase demi fase berikutnya, tahun ke tahun berikutnya. Atau engkau akan, ya, melewati wahai Nabi Muhammad dari langit satu, kedua, ketiga dan seterusnya. Atau kalau kepada manusia, ya, akan naik nanti ruhnya ketika mati. Jika dia seorang yang beriman, akan naik ke ruh langit yang pertama, kedua, ketiga, sampai nanti ke langit yang ketujuh, kemudian dikembalikan ruhnya ke jasadnya di alam kubur. Jika orang kafir ditutup dan tidak diterima dari di langit, dan dilemparkan, dicampakkan dari atas langit ke tanah. Na'udzubillah min dzalik. Fama lahum la yu'minun, bagaimana mereka itu tidak beriman? Mereka menyaksikan bagaimana indahnya syafaq, warna kemerahan sebelum matahari terbit. Mereka menyaksikan setiap malam bagaimana malam itu begitu luar biasa, merupakan ayat Allah, kebesaran Allah. Dan mereka saksikan setiap bulan, bulan purnama, bagaimana prosesnya yang begitu sempurna Allah takdirkan. Itu ayat-ayat Allah. Sudah melihat ayat-ayat kauniyah, kemudian mereka tidak beriman. Bagaimana mereka bisa tidak beriman? Wong setiap hari ayat-ayat Allah mereka lihat. Setiap matahari terbit, itu ayat Allah. Setiap malam dia tidur, itu ayat Allah. Setiap bulan, ya, dari sabitnya sampai purnama, kemudian berkurangnya, itu adalah ayat-ayat Allah. Fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Pada segala sesuatu itu adalah ayat-ayat Allah yang menunjukkan bahwasanya Allah yang menciptakan seluruhnya itu adalah Maha Esa, wahidun. Ini ayat-ayat Allah. Sehingga famalahum la yu'minun, kenapa mereka itu tidak beriman padahal mereka menyaksikan ayat-ayat Allah. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjuduna. Ciri-cirinya, apabila dibacakan atas mereka Al-Qur'an, la yasjudun, tidak sujud. Nah, inilah ayat sajdah yang waktu awal muqaddimah surah Al-Insyiqaq. Ya, ada ayat sajdah dalam surah Al-Insyiqaq ini. Ya, biasanya kalau di mushaf dikasih tanda, ya, seperti bentuk apa, pintu masjid, atau di garis atas. Ya, garis atas. Kalau penulisan khat imla itu enggak ada garis bawah. Adanya garis atas. Jadi kalau kita nulis Arab, penting jangan di garis bawah, garisnya atas. Seperti nulis tanda tanya. Kalau tanda tanya kita begini, begini, dari atas, bawah, titik. Kalau Arab, dari kanan, kemudian titik dulu ke atas. Itu gitu. Nah, itu cara penulisan tulisan Arab itu begitu. Kalau Latin itu tanda bawah, garis bawah, di garis bawahi. Maka kalau kita mengimla tulisan Arab, di garis atasi. Itu adab etika dalam menulis, ya, khat menulis bahasa Arab. Balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan mereka orang-orang yang kafir itu mendustakan ayat-ayat Allah tersebut. Wallahu a'lamu bima yu'un, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mengilmui apa yang mereka lakukan. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beritakanlah kepada mereka, mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan membuktikan keimanannya dengan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada terputusnya, yang tiada habisnya. Subhanallah. Ketika sudah mati, amal saleh yang ditiru oleh orang-orang saleh yang lainnya, pahalanya mengalir. Sedekah jariah yang kita nafkahkan untuk anak istri kita, mengalir. Ilmu yang kita ajarkan, atau kalau tidak bisa mengajar, ikut menyebarkan informasi taklim, ikut menyebarkan buku, ikut menyebarkan hal-hal yang bermanfaat, ya, itu akan mengalir pahalanya. Masjid yang kita bangun, mengalir pahalanya. Mushaf yang kita beli, kita bagikan, dibaca per hurufnya, itu satu kebaikan dikali 10 yang baca, ya, dapat pahala. Kita yang ngasih mushaf dapat pahala juga. Subhanallah. Maka secara khusus, ya, dalam riwayat At-Tabrani, inna mimma yalhaqu bihil mu'min, ya, min ujurihi ba'da mautihi wa huwa fil qabr, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya yang akan menyertai, terus menyertai seorang mukmin walaupun dia sudah meninggal, sudah dikuburnya, enggak bisa beramal, salah satunya adalah mushafan warasah, mushaf yang dia wariskan. Beli mushaf dibagi, atau ditaruh di masjid supaya dibaca, atau dikasihkan kepada para penghafal Quran. Subhanallah, kita enggak hafal Quran, beli mushaf, ada anak yang lagi ngafal Quran, dikasih, nak, tak kasih, dihafal ya, pakai mushaf ini, dihafal 30 juz, anak itu baca terus siang dan malam, kita ikut dapat pahalanya. Kita enggak baca, tapi ngasihkan mushaf, yang dengan mushaf tersebut, anak tersebut bisa ngafal Quran. Subhanallah, luar biasa, Islam itu memberikan, ya, pahala yang terus mengalir. Makanya semangat kita, jangan medit, pelit, ya, untuk beli sate satu kodi 100 ribu. Mushaf itu enggak ada 100 ribu, dikasihkan untuk anak sendiri. Pikir-pikir, ini mushafnya masih bagus kok. Ingat, mushaf itu kalau hilang satu halamannya, para ulama mengatakan dibakar untuk memuliakan. Sedangkan kadang santri udah hilang satu juz, ya, orang tuanya masih bagus lah. Allahul musta'an. Hilang satu halaman itu suruh dimusnahkan, karena apa? Bahaya. Ya. Nah, ini hilang satu juz masih dipertahankan, nah, dimusnahkan untuk memuliakannya. Kemudian beli yang baru lagi. Beli yang baru lagi untuk, ya, untuk dihafal. Dan beli yang bagus sehingga gampang rusak. Itu mushaf Al-Qur'an. Karena beberapa tahun belakangan ini juga kita tanbih, beberapa mushaf khususnya dari Suriah Itu banyak yang sakat, banyak yang hilang. Bahkan lafadznya kita kemarin dapat laporan dari salah satu ustaz tahfid. Beliau ngisi kursus, ada salah satu anak dokter di Pemalang ini minta dikursusin. Beli mushaf, mushaf dari Suriah. Difotokan ke anak dalam surat Al-Baqarah, beda dalam surat Ali Imran. Lafadznya beda. Kalau enggak salah ala menjadi ila. Subhanallah. Setelah dilihat cetakan mana? Suriah. Oh. Mafhum. Beberapa tahun belakangan ini cetakan itu bermasalah. Bahkan saya sendiri punya mushaf cetakan Suriah, hilang banyak halamannya. Hilang di Al-Baqarah, di An-Nisa. Subhanallah. Hati-hati. Ya, oleh karena itu kita beli mushaf juga hati-hati. Ya harus lajnah, lajnah tashif, lajnah pemushafannya itu harus jelas. Yang mu'tamad yang di Saudi dan yang di Mesir. Yang di Saudi dan yang di Mesir. Ya, cetakannya harus dikenal dan rekomendasi juga harus ada. Jangan sembarangan. Ya, jangan sembarangan. Karena peletakan titik koma harokat itu semuanya itu pakai ilmu. Bukan sembarangan. Ya, oh ini pencetak saya pengen lebih ramai lagi, dihiasin lagi sama penerbitnya lah, nggak boleh. Jadi harus hati-hati. Jadi kita semangat untuk memberikan mushaf, tetapi juga harus hati-hati dalam membelinya. Ya, hati-hati dalam membelinya. Apalagi pasar mushaf yang besar di dunia ini, paling besar diantaranya adalah Indonesia. Dan kurang selektif. Dari mana negara mana saja bisa masuk. Ya, dan diantara yang perlu kita tanbih dan kita perlu sampaikan, karena rupanya di Pemalang sudah ada kasusnya. Baru kemarin, baru satu minggu kalau tidak salah. Maka kita ingatkan. Kita ingatkan. Yang paling aman mushaf Madinah atau mushaf yang ditashih oleh lajnah dari Mesir. Ya, di lajnah ini yang insyaallah mu'tamad. Dari mushaf Madinah atau mushaf yang ditashih oleh para qurra, para mukhri. Ya, di Mesir Al-Azhar. Insyaallah itu yang selama ini bisa dijadikan standar. Dan hati-hati. Ikhwana fi din azakumullah. Ya, mushaf yang kita wariskan ini luar biasa. Setiap hurufnya yang dibaca itu satu pahala yang dikali lipat 10 kali lipat. Kalau kita kasihkan satu mushaf di masjid ini, mushaf yang bagus. Jangan cari mushaf yang carinya yang murah supaya dapatnya banyak. Enggak. Cari yang bagus. Daruh di masjid ini. Ya. Atau dikasih ke para hufadzul Quran, orang-orang anak-anak yang lagi ngafal Quran, dikasih mushaf. Bagus. Ya, anak-anak kalau baru menghafal Quran 3 juz awal itu biasanya kertasnya rusak. Ya, ada ditekungi, ada apa biasanya rusak. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, perhatikan perkara ini. Pahala yang mengalir terus. Pahala yang terus mengalir selama bendanya masih ada. Ya. Atau bahkan yang alhamdulillah kalau menghasilkan seorang penghafal Quran, dia kemudian menjadi pengajar Quran. Ngafalnya pakai mushaf yang kita kasih. Dia menjadi penghafal Quran. Siang malam dia baca berkali-kali. Kita ikut dapat pahalanya. Setelah itu dia jadi ustaz ngajarin Al-Quran sama anak-anak. Muridnya 100. Hafid Quran semua. Wah, berarti kita menelurkan berapa? 101 hafidul Quran. 100 itu jadi ustaz semua. Masing-masing muridnya 100. Wah, gak bisa dibayangin itu. Walaupun mushaf yang kita kasih itu satu. Ke seorang anak yang sedang menghafal Al-Quran. Minimalnya anaknya kita. Anaknya kita. Kita kasih mushaf yang bagus. Nah, dihafal yang bagus. Terus diperhatikan sampai hafal. Ya. Sehingga ini adalah diantara innakum ta'maluna a'malan la tu'raf. Inilah amalan-amalan yang kalian tidak ketahui pahalanya mengalir terus. Ya, enggak terhitung tiba-tiba luar biasa pahalanya, menggunung. Ya. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat tadi, ruwiya an Ali wa Ibn Abbas wa Ubadah bin Shamit wa Abi Hurairah wa Shaddad bin Aus wa Ibn Umar wa Muhammad bin Ali bin Al-Husain wa Mahhul wa Bakr bin Abdullah Al-Muzani wa Bukair bin Al-Ashad wa Malik وابن أبي ذئب وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجيشون أنهم قالوا bahwasanya yang tadi ana sebutkan namanya dari sahabat tabi'in dan atba'u tabi'in, mereka menafsirkan asy-syafaq al-humrah. Asy-syafaq adalah warna kemerah-merahan sebelum matahari terbit. Wa qala Abdul Razzaq an Ma'mar an Ibnu Khaisam Ibnu Husain an min Labibah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala asy-syafaq fasy-syafaq huwa humratul ufuq imma qabla thulu'i syams. Syafaq adalah warna merah di ufuk sebelum matahari itu terbit. Ini syafaq. Dan itu ayat Allah. Kita lihat, kita renungi bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan matahari ketika terbit itu tidak sembarangan. Kita jangan pikirnya pakai ilmu fisika yang pernah kita pelajari bahwasanya berputar kalau di sini siang, sana malam, itu tidak. Artinya matahari itu setiap mau terbit sujud di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, bertasbih bertahmid, meminta izin untuk terbit dari arah yang biasa terbit. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari. Setiap hari sampai ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan utlu' min haitsu taghrub. Terbitlah kamu dari arah yang biasa kamu terbenam. Itulah yang namanya yaumul qiyamah. Terjadi hari kiamat. Matahari yang setiap hari ya, menyinari kita, itu takut kepada Allah kapan saatnya hari kiamat. Sehingga meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah setiap hari. Minta izin untuk terbit. Minta izin untuk terbit dari arah timur. Diizinkan, lega matahari tersebut. Akhirnya menerangi kita. Sampai kemudian malam, kemudian izin terbit lagi. Terus demikian. Kalau kita mau justru mau berpikir secara fisika yang biasa kita lihat itu, bahwasanya katanya sini malam sana siang, subhanallah, tiada hentinya matahari tersebut untuk meminta izin kepada Allah untuk terbit dari arah timur. Ya. Dan ini ayat Allah. Setiap pagi kita melihat di ufuk timur humrah warna merah sebelum matahari terbit. Itu adalah ayat Allah yang Allah bersumpah dengan itu. Allah bersumpah dengan itu. Ketika kita melihatnya, kita sedang melihat ayat Allah. Kama qala Mujahid wa imma ba'da ghurubiha, atau ya kata Imam Nukasir, ba'da ghurubiha, setelah matahari itu tenggelam. Setelah tenggelam masih ada di ufuk barat kemerah-merahan. Ini juga syafaq. Kama huwa ma'ruf 'inda ahli lughah, sebagaimana yang dikenal oleh pakar bahasa Arab tentunya. Qala Al-Khalil bin Ahmad, berkata Al-Khalil bin Ahmad, ini juga pakar bahasa Arab, asy-syafaq al-humra min ghurubi syams ila waqti al-'isya' al-akhirah, fa idza dhahaba qila ghaba asy-syafaq. Al-humra juga, asy-syafaq adalah al-humra, warna merah, dari semenjak tenggelamnya matahari sampai waktu isya. Kalau sudah hilang, dikatakan oleh orang Arab, ghaba syafaq. Syafaq telah hilang, sinar merah sudah hilang, berarti tanda masuk waktu isya. Begitu, waktu isya berarti sudah datang. Kemerah-merahan di langit sudah hilang. Mungkin untuk zaman sekarang agak sulit karena kita banyak lampu, sehingga bias daripada lampu tersebut, hamburannya menyulitkan kita untuk melihat syafaq secara kasat mata. Tetapi kalau misalkan satu Jawa ini padam saat sore tersebut, maka kita akan bisa. Atau misalkan orang-orang yang biasa hidup di laut, yang tidak ada lampu, dia bisa melihat bagaimana langit tersebut. Ya, bagaimana yang namanya fajar kadzib itu muncul, fajar shadiq itu kemudian muncul, kemudian humrah qabla tulu', kemudian tulu'u syams, kemudian waktu duha, kemudian istiwa, itu akan kelihatan sekali. Kemudian zawal, ya, matahari tergelincir masuknya waktu zuhur. Kemudian sampai matahari sudah condong ke arah barat setinggi tombak waktu asar, sampai akhirnya tenggelam ghurub. Atau bahkan kalau kita mau lihat hilal, ru'yatul hilal, ketika tenggelam muncul hilal. kita akan benar-benar melihatnya. Kemudian syafaqnya muncul ketika itu. Ghurub pertanda waktu maghrib. Setelah itu muncul warna kemerah-merahan di langit. Kita akan melihatnya. Sampai ketika kemerah-merahan itu hilang. Ya, sempurna hilang. Itu datangnya waktu isya. Sehingga para pelaut seharusnya orang yang paling mengingat ayat-ayat Allah. Untuk tidak meninggalkan sholat lima waktu. Karena dia melihat bagaimana pergerakan matahari tersebut. Yang itu benar-benar ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab, untuk kita mengetahui ya bilangan-bilangan tahun dan perhitungan-perhitungan waktu. Itulah manfaatnya daripada benda-benda langit tersebut. Kemudian berkata Al-Jauhari, "Asy-syafaq baqiyatu dhu'i syams wa humratiha fi awwalil lail ila qaribi min al-'atamah." Al-Jauhari mengatakan, asy-syafaq adalah sisa-sisa sinar matahari yang memerah di awal malam sampai dekat waktu isya. Wa kadza qala Ikrimah, demikian pula dikatakan oleh Ikrimah, asy-syafaq alladhi yakunu bainal maghrib wal isya. Asy-syafaq adalah ya warna merah yang terjadi antara waktu maghrib dan waktu isya. Itu syafaq. Subhanallah. Dan ini waktu untuk kita berzikir kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu Allah bersumpah, fala uqsimu bisyafaq. Benar-benar aku bersumpah dengan syafaq. Syafaq tersebut kalau pagi itu menandakan masih waktu subuh untuk beribadah, salat subuh. Atau kalau sudah salat subuh untuk berzikir pagi. Dan kalau sore ini adalah waktu maghrib dan isya. Untuk kita beribadah pada waktu tersebut. Tafadhalikum mendengar adzan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Imam Katsir rahimahullah wa fi sahih Muslim an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala waqtul maghrib ma lam yaghib asy-syafaq. Waktu maghrib, itu waktu salat maghrib, adalah selama syafaq tersebut belum hilang. Ya, ini Rasulullah mengajarkan. Waktul maghrib adalah selama syafaq warna merah di langit itu belum hilang. Fa fi hadza kulli dalilun ala anna asy-syafaq huwa kama qalahu al-Jauhari wal Khalil. Dari sini, dari hadis ini dalil bahwasanya asy-syafaq ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh Al-Jauhari dan Al-Khalil, ya, bahwasanya syafaq itu dari tulu'u syams, dari hurufu syams ilal isya, tenggelamnya matahari sampai waktu isya. Ya, ini seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walakin sahha an Mujahid annahu qala fi hadhihi al-ayah, akan tetapi telah sahih riwayatnya dari Mujahid bin Jabir, imam dari kalangan tabi'in dalam bidang tafsir, ya, mengenai ayat ini, fala uqsimu bisyafaq huwa an-naharu kullu, yaitu siang seluruhnya. Wa fi riwayatin anhu aidan, dalam riwayat dari beliau pula, asy-syafaq asy-syams, asy-syafaq adalah matahari. Ya, rawahu Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan keduanya oleh al-Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, ya, dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Wa innama hamluhu ala hadza qarnuhu. Tetapi mungkin maknanya kalau dicocokkan dengan hadis tadi, maksudnya adalah qarn. Qarn, tanduknya matahari. Apa itu tanduknya matahari? Ya, saat matahari terbit dan saat matahari tenggelam. Itu namanya tanduknya matahari. Itulah syafaq. Kalau dibawa kepada pengertian tersebut, maka benar. Ya. Faqauluhu wal-layli wa ma wasaq, dan demi malam, wa ma wasaq. Wa ma wasaq, wasaq di sini diartikan ay jama', dan apa yang dikumpulkan oleh malam. Demi malam dan apa yang dikumpulkan oleh malam. Ka'annahu aqsama bidhiya'i wadh-dhalami. Maka di sini Allah bersumpah dengan dhiya, dengan sinar matahari terang, wadh-dhalam, dan kegelapan malam. Ya, karena itu adalah dua ayat Allah yang kita saksikan setiap hari. Yang semua orang insya Allah menyaksikan. Walaupun tidak melihat, tapi menyaksikan. Namanya menyaksikan tidak harus melihat. Dia merasakan. Wa innama wa qala Ibnu Jarir aqsama Allahu bin nahar mudbiran wa bil laili muqbila. Allah bersumpah dengan siang yang baru saja pergi, dan kemudian Allah bersumpah dengan malam yang akan segera dihadapi. Qala Ibnu Jarir Tabari wa qala akharun, berkata yang lainnya, asy-syafaq ismun lil humrati wal bayad. Asy-syafaq adalah nama percampuran antara warna merah dan warna putih. Wa qalu huwa min al-azdad. Dan itu termasuk warna yang kebalikan, warna yang kebalikan, merah dan putih. Nah, bercampurnya antara merah dan putih tersebut namanya asy-syafaq. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid al-Hasan wa Qatadah wa ma wasaq wa ma jama', dan apa yang dikumpulkan. Berkata Qatadah, wa ma jama'a min najmin wa dabah. Dikatakan mengumpulkan karena malam itu mengumpulkan bintang dan mengumpulkan berbagai macam binatang pulang ke sarangnya masing-masing. Ya. Sehingga kalau kita perhatikan, bintang itu adalah tanda kekuasaan Allah. Dan kembalinya binatang ke sangkarnya, ya, ke tempat tinggalnya, itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa qad qala Ikrimah wal laili wa ma wasaq yaqul ma saqa min dhulumah. Yaitu apa yang digiring dengan kegelapan tersebut. Seolah-olah kegelapan ini menggiring kita untuk pulang ke rumah masing-masing dan beristirahat. Idza kana al-lailu dhahaba kullu syai' ila ma'wah. Apabila datang malam, maka segala sesuatu itu menuju rumahnya, kembali ke rumahnya untuk beristirahat. Subhanallah, Allah berikan kebiasaan pada seluruh makhluk demikian. Wa qawluhu wal qamari wa idza tasaq wal qamari idza tasaq. Dan demi bulan idza tasaq, qala Ibnu Abbas idza tama'a wastawa. Apabila telah berkumpul sempurna dan sudah istawa, sudah meninggi atau sudah berada di ketinggian. Kata qala Ikrimah wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Masruq wa Abu Shalih wa Dhahhak wa Abu Zaid. Demikian ditafsirkan oleh ulama yang kita sebutkan tadi. Wal qamari idza tasaq idza istawa. Idza tasaq maknanya idza istawa. Istawa juga maknanya adalah ala wartafa'a wastaqarra. Ya. Ittasaq maknanya istawa. Istawa maknanya ala wartafa'a wastaqarra. Ya. Istawa itu adalah ala yang berada di ketinggian, wartafa'a naik ketinggian, wastaqarra menempati, ya, di atas sesuatu atau menempati di sebuah sesuatu atau di atas sesuatu. Ya, ini makna daripada istawa. Wa qala al-Hasan idza istama'a, ketika berkumpul, idza imtala, ketika sudah penuh bulan tersebut. Wa qala Qatada idza istadara, idza tasaq idza istadara, ketika bulan itu berputar. Ya, dari sabitnya, hilalnya, kemudian sampai purnamanya, sampai kemudian kembali lagi dan seterusnya. Wa ma'na kalamihim annahu idza takamala nuruhu wa adzara. Maknanya adalah apabila telah sempurna cahaya rembulan tersebut dan telah berputar, ja'alahu muqabilan lil-laili wa ma wasaq. Maka Allah jadikan, ya, muqabilan lil-lail, yaitu pergantian malam dan apa yang dikumpulkan oleh malam tersebut. Wa qawluhu la tarkabunna tabaqan an tabaq. Benar-benar kalian itu akan tarkabunna tabaqan an tabaq. Ya. Ditafsirkan langsung oleh Rasulullah, diriwayatkan oleh Bukhari. Akhbarana Sa'id bin Nadhr, qala akhbarana Husain, qala akhbarana Abu Bishr an Mujahid, qala qala Ibn Abbas. Ya, Mujahid bin Jabir, muridnya Ibn Abbas, yang apa namanya, mantan budak Mujahid ini, subhanallah, menjadi alim besar ketika berguru kepada Ibn Abbas. Beliau membaca mushaf 2 kali, dibacakan tafsir Ibn Abbas 2 kali, sampai dikatakan Al-Hasan Al-Basri, idza jaa tafsir an Mujahid fahasbak. Kalau datang tafsir dari Mujahid, cukupkan. Karena orang apa namanya, orang yang paling tahu tafsir Al-Qur'an setelah Rasulullah dari kalangan sahabat adalah siapa? Ibnu Abbas. Didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah Ibnu Abbas dalam masalah agama dan ajarkanlah kepada Ibnu Abbas ilmu ta'wil, ilmu tafsir. Sehingga kita sering sekali menyebut nama Ibnu Abbas. Nah, murid beliau adalah Mujahid. Orang yang paling alim dari kalangan tabi'in, yang paling alim adalah Mujahid Ibnu Jabir. Subhanallah. Ya, turun temurun. Ya. Ilmu agama demikian. Menafsirkan ayat ini halan ba'da hal, keadaan setelah keadaan. Kamu akan mengalami satu keadaan setelah keadaan. Kamu akan mengalami satu keadaan demi keadaan. 1 tahun, tahun berikutnya, tahun berikutnya. 1 fase dari di alam rahim, kemudian terlahirkan, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi mulai baligh, kemudian menjadi syab, kahul, syekh, dan seterusnya. Sampai akhirnya kemudian menjadi haram, menjadi yang sudah sangat tua, renta sekali, kemudian akan meninggal dunia. Ya, ini demikian. Qala hadza nabiyukum, ini dikatakan oleh nabi kalian. Fa kada rahul Bukhari bi hadzal lafaz, demikian diriwayatkan oleh Bukhari dengan lafaz ini, wa huwa muhtamilun ay yakuna Ibnu Abbas asnada hadza tafsir 'an nabi. Ya, dimungkinkan Ibnu Abbas menyandarkan tafsir ini dari nabi. Karena hu qala sami'tu hadza min nabiyikum, aku dengar ini dari nabi kalian. Fa yakunu qawluhu nabiyikum marfu'an 'ala al-fa'iliyah, Sehingga jadilah perkataan nabiyikum itu marfu atas fa'il dari qala. Ya. Wa huwa al-azhar. Dan ini yang paling nampak insyaallah taala. Hukumnya marfu. Nah, seorang sahabat ketika mengatakan ya qala hada nabiyukum. Ya, ini yang berkata adalah nabi kalian. Berarti hadisnya marfu. Walaupun sanadnya kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas mengatakan kepada nabi, tentunya ini adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Anas, sebagaimana berkata Anas bin Malik, la ya'ti zamanun la ya'ti 'amun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang satu tahun kecuali yang setelahnya lebih jelek daripada sebelumnya. Sami'tu hadza min nabiyikum. Aku dengar ini dari nabi kalian. Jadi yang mengatakan Anas, tapi kemudian aku dengar ya yang aku katakan tadi dari nabi kalian. Ya, jadi yang mengatakan adalah nabi, tapi dari sisi periwayatannya adalah dari Anas bin Malik. Demikian ikhwan fillah jazakumullah, dan memang tidaklah datang tahun demi tahun kecuali yang setelahnya itu lebih jelek daripada sebelumnya. Yang itu kita rasakan. Ya. Kalau kita mau muhasabah terhadap diri kita dari semenjak kecil, apa yang terjadi dulu pada zaman kecil, akhlak saja. Akhlak orang dulu dengan akhlak orang sekarang. Kesopanan orang dulu, rasa malu orang dulu dengan anak-anak sekarang berbeda, jauh berbeda. Ya, apalagi yang hidupnya di desa, seperti saya. Ya, ini benar-benar merasakan perubahan yang sangat drastis. Tahun demi tahun itu perubahannya sangat drastis. Ya. Perubahan akhlak khususnya yang kita perhatikan. Ya. Dulu ikhwan fillah jazakumullah, anak-anak kita terasa begitu polos, begitu ya masuk televisi ketika itu pasca reformasi, saya masih ingat sudah mulai mengenal hiburan di luar negeri, film ini film itu, ya sekitar sebelum reform apa setelah reformasi. Setelah itu muncul HP, ya masih hitam putih padahal waktu itu tahun 2000 berapa tuh 3 2000 berapa zaman-zaman SMA. Setelah itu mulai bermunculan HP berkamera. Ya. HP berinternet. Sampai akhirnya tahun 2009 kalau enggak salah sudah mulai HP yang ada baik Android ataupun yang semacamnya. Sampai zaman sekarang berbagai macam perubahannya itu drastis. Dan kalau kita lihat akhlak, la ya'ti zaman illa waladhi ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang sebuah zaman kecuali itu lebih baik daripada yang sebelumnya atau yang setelahnya itu lebih jelek daripada sebelumnya. Ya. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, tantangan sekarang ibrohnya ini bukan kita masalah cerita teknologi, tapi tantangan sekarang itu jauh lebih berat. Dalam keadaan fasilitas juga Allah buka. Ulama terdahulu ikhwan fillah jazakumullah untuk belajar satu hadis. Satu hadis. Dia harus berjalan satu bulan. Rihlah. Mengadakan perjalanan. Dari satu tempat ke tempat yang berikutnya. Tenaga, fisik, harta dia habiskan. Untuk mendapatkan satu hadis. Zaman sekarang beli kitab Sahih Bukhari 200-300 ribu. Selesai. Imam Bukhari seumur hidup mengumpulkan kitab itu. Berjalan dari negeri beliau Bukhara di Rusia. Kemudian rihlah ke Baghdad, rihlah ke Syam, ya Irak, ke Syam, ke Persia, ke Yaman, ke Makkah, ke Madinah, ke Mesir, subhanallah, ke Palestina, beliau rihlah. Imam Ahmad bin Hanbal rihlah. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, yang menghafal hadis 1 juta hadis, alaf-alaf hadis 1 juta hadis. Imam Bukhari menghafal 300 ribu hadis. Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani, muridnya Imam Ahmad, menghafal 500 ribu hadis. Ini hadisnya satu, sanadnya bisa satu, bisa ya gharib, bisa dua, aziz, bisa 7, masyhur, bisa belasan sanad. Jadi bisa satu hadis 20 sanad, itu hafal semua. Jadi kalau misalkan 1 juta hadis, sanadnya masing-masing 10, berarti 10 juta sanad dihafal. 10 juta. Dan mungkin ketika ditanya hadis ini, ini disampaikan qala haddatsana sampai. Ini satu riwayat. Kemudian satu guru yang lain qala haddatsana, dari 10 guru disampaikan dengan sanadnya. Masing-masing sanad ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 antara Imam Ahmad sampai ke Rasulullah. Dan masing-masing orang per orangnya tahu keadaannya. Tahu keadaannya. Imam Ahmad mendapatkan hadis qala haddatsana Asy-Syafi'i. Ya, mendapatkan hadis dari Syafi'i. Tahu Syafi'i kayak apa? Mendapatkan hadis dari Imam Malik. Tahu Malik kayak apa? Mendapatkan hadis Malik dari Nafi'. Nafi' tahu keadaannya kayak apa? Nafi' dari Ibnu Umar. Tahu Ibnu Umar kayak apa? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tahu keadaannya, bukan hanya keadaan umum, terperinci. Bahkan cara jalannya tahu, lahirnya, wafatnya, gurunya siapa saja, muridnya siapa saja. Sehingga kalau ada orang meriwayatkan hadis, loncat satu akan tahu. Ini gak berguru sama itu. Gak mungkin. Imam Ahmad. Setiap hari berjalan dari Baghdad ke Kufah, ke Basrah. Rihlah ke Yaman. Di mana beliau itu membawa kitabnya. Ya, Isna Asyara Himlan. 12 ekor ontak khusus membawa kitab. Jadi kalau mau belajar, bukunya bukan satu tas begini ya. Bukan. Buku yang dibawa oleh Imam Ahmad, catatan yang dibawa oleh Imam Ahmad, 12 ekor onta. Dibawa oleh beliau. Kemana-mana. Dan itu hafal semua ya sudah. Tetapi beliau tulis. Tetap ditulis. Ditulis oleh beliau. Walaupun hafal, semuanya hafal. 1 juta hadis. Belum dengan sanadnya. Imam Bukhari, 300 ribu hadis. Abu Dawud, 500 ribu hadis. Dan yang paling istimewa adalah kebanyakan ahlul hadis yang mengumpulkan kitab-kitab itu bukan orang Arab. Tapi Ajam, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Itu orang Ajam, orang Rusia. Orang Rusia, kalau maksudnya kalau sekarang itu negara pecahan Soviet. Ya. Bukhari dari Bukhara, Imam Muslim dari Naisabur, Naisabur itu di Persia. Abu Dawud, Sijistan. Ya, Sijistan. Kalau yang Arab ya banyak juga, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i juga Arab. Ya, tetapi yang jadi ibrah Kutubus Sittah yang kita kenal, kitab 6 induk dalam ilmu hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, itu dari orang-orang sana. Orang-orang Soviet, kalau petahan negara Soviet yang sekarang ini. Ya. Yang Islamnya sekarang hampir enggak kedengeran. Rupanya dulu menghasilkan para hufadzul hadis, orang-orang yang berilmu, yang namanya abadi disebut Bukhari, bahkan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, Sahih Al-Bukhari. Subhanallah. Itu mengadakan perjalanan luar biasa, belajarnya luar biasa. Kenapa diberi ujian begitu? Karena mereka mampu. Kalau kita untuk dari Pojong Batak ke sini aja udah Jombatang situ. Sini kan jalannya lurus lah ya. Jombatang sini. Lurus tuh. Lewat Sirandu sini lurus. Berat. Jauh. Subhanallah. Jombatang mulai Harjo jauh. Padahal 2 desa yang berbatasan. Jauh katanya. Imam Ahmad, Kufah, Basrah, Baghdad. Itu bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Ke Yaman, bolak-balik. Ke Makkah, Madinah, bolak-balik. Untuk nyari hadis. Dan bawaannya 12 ekor onta. Beliau jalan kaki. Ontanya suruh bawa kitab. Subhanallah. Luar biasa. Dan gak nanggung-nanggung. Imam Malik pengen beli kitab, jual atap rumah. Jadi kitab tipis. Dulu harganya 1 atap rumah. Mahal harganya. Kita bersyukur. Tebel segini. Paling kalau beli cetakan mesin gak ada 100 ribu. Mushaf ya segini paling 100 ribu. Sekarang murah meriah kitab. Bahkan kalau medit-medit banget nggak mau beli kitab, bisa download PDF-nya. Ya. Beli kuota 50.000, wah sudah. Ratusan judul kitab di-download di situ. Kalau mau dibaca. Kalau mau dibaca. Al-Imam Ibnu Katsir menulis kitab tafsir itu pakai hafalan, bukan contekan. Hafalan. sambil jalan rihlah di apa namanya di ontanya sambil menulis tafsir ini. Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah. Beliau juga tidak melihat, dengan hafalan ditulis langsung. Ya. Mereka demikian, ikhwan fillah azakumullah. Mereka pelajari kitabnya, mereka kumpulkan, sudah nulis kitab pakai hafalannya. Ibnu Hajar Fathul Bari, ya 15 ada yang cetak 50 jilid bahkan. Beliau susul 25 tahun. Sudah selesai beberapa tahun dikoreksi lagi terus 25 tahun. Ya. Tapi kitabnya abadi sampai sekarang. Subhanallah. Oleh karena itu sebagai kita semangat untuk kita menimba ilmu, menuntut ilmu. Ada dua pelajaran penting. Yang pertama, semangat menuntut ilmu. Yang kedua, beradab dalam menimba ilmu, mencatatnya, mengetahui ya sanad daripada kitabnya, yang dibahas apa, materinya apa, penulis kitabnya siapa, pematerinya siapa. Ya, karena kita sedang menitipkan agama. Menitipkan agama. Ya, yang kita baca dari sini, kita akan beragama dengan apa yang ditulis di sini. Ya, enggak sembarangan. Ya, wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.